bergoyang-goyang, oe bergoyang lenggang, bergoyang lenggang, ee irama kendang, panting rekot mulai si podo joget, lenggang lenggo bergoyang-goyang, ayo bergoyang, oe joget lenggang lenggo bergoyang-goyang, ayo bergoyang, oe para bergoyang, bergoyang lenggang, irama kendang, lanang wadon mulai banget nyenengenak, lenggang lenggo bergoyang-goyang. Asli Sidoarjo lontong balap ning teko Wonokromo nangis magine ning tak kandhani peno umum Surabaya la ngombe pecahmu toa asli Benowo bumbune lombok jeruk petis kula wah cocok sing rasane enak tur mirasa wis lali marut kowe. Oh,